عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام في نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله kita kajian ini, dengan terlebih dahulu kita akan membaca buku fikih jual beli dan harta haram. Dan bagi Anda yang sudah memilikinya, mulai halaman 4 dengan subjudul hukum asalnya adalah. Kemarin telah sampaikan bahwa ada dua yang saling berkebalikan. Yang pertama adalah kaidah yang berlaku dalam masalah ibadah, hukum asalnya dilarang kecuali jika ada panduan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia tidak tahu akhirat dan tidak tahu bagaimana caranya agar dia bisa berbahagia di akhirat. Sementara tujuan ibadah adalah agar manusia punya bekal di akhirat, bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Satu-satunya cara adalah ikuti manusia akhirat, yaitu para nabi. Dan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cara agar kita ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada sebagian orang yang mengatakan bahwa manusia punya kebebasan untuk berkreasi dalam masalah ibadah, kalau kalimat ini dibenarkan, berarti manusia tidak butuh Nabi, karena dia bisa berkreasi dalam masalah ibadah. Sementara yang menjadi tugas utama para nabi adalah menjelaskan kepada manusia bagaimana cara penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang dikasih kebebasan, silahkan kamu beribadah sesuai dengan keinginanmu sendiri-sendiri, sesuai dengan logika kamu, maka manusia tidak butuh nabi. Adanya Nabi menunjukkan bahasanya untuk bagian ini adalah ranahnya Nabi dan bukan wewenang manusia. Berbeda dengan masalah muamalah, karena ini sifatnya adalah berawal dari interaksi antara sesama manusia, maka dalam masalah muamalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia untuk berkreasi. Sehingga para ulama membuat kaidah hukum asalnya mubah, kecuali jika ada dalil yang 29. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ay khalaqa lakum barran bikum wa rahmatan jami'a ma 'alal ardi lil intifa'i wal istimta' wal i'tibar. Artinya, dia ciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian, sebagai bentuk kebaikan dari Allah dan kasih sayang yang diberikan untuk kalian, agar dimanfaatkan, dinikmati, dan diambil pelajaran. Sehingga ini menunjukkan bahwa manusia dikasih izin oleh Allah, silakan kalian manfaatkan isi bumi ini. Mau digali dalamnya, mau dibangun atasnya, mau diambil airnya, atau dimanfaatkan pepohonannya, termasuk binatang yang ada di dalamnya, silakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah ciptakan bumi ini untuk manusia, sehingga apapun bagian dari alam ini boleh dimanfaatkan oleh manusia. Sehingga kita boleh memanfaatkan, saya boleh mengambil daun, saya boleh mengambil binatang, saya boleh mengambil apa yang ada di dalam bumi, saya boleh membangun apa yang ada di permukaan bumi sesuai yang saya inginkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan. Namun yang menjadi masalah adalah bahwa pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia terhadap bumi ini dibatasi oleh kepemilikan. Sehingga apa yang bisa saya manfaatkan? Jawabannya adalah apa yang kamu miliki, atau yang kamu mendapatkan izin untuk memanfaatkannya. Dan manusia secara umum bisa memanfaatkan barang itu dengan dua cara. Yang pertama, dia dapatkan barang itu dari hasil usahanya sendiri. Misalnya dengan cara mencari di alam. Ada orang yang misalnya ke laut, kemudian dia mencari ikan lalu dapat sesuatu, atau dia mencari mutiara lalu dapat mutiara, itu menjadi miliknya dari hasil usahanya. Atau orang yang menambang benda-benda yang ada di dalam tanah, lalu dia mendapatkan biji pasir, atau dia mendapatkan biji boksit, dia mendapatkan biji emas, dan seterusnya. Sehingga dia bisa memanfaatkan barang itu karena dia memilikinya. Atau yang kedua, dimiliki oleh orang lain, tapi saya bisa memanfaatkannya dengan cara bumi, lalu saya dapat biji perak, kemudian saya olah, akhirnya jadilah perak. Untuk bisa mendapatkan sebuah besi, saya tidak harus kemudian menggali tanah, lalu dapat biji boksit, kemudian setelah itu saya olah, dan jadilah besi. Untuk bisa mendapatkan logam-logam yang lain, saya tidak mungkin bekerja sendiri menambang. Maka yang bisa saya lakukan adalah yang paling mudah, bertransaksi dengan orang lain. Yang paling mudah saya bertransaksi dengan orang lain. Sehingga untuk cara yang kedua itu lebih dominan dibandingkan cara yang pertama, yaitu dengan cara bertransaksi dengan orang lain. Dan itulah bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia dengan keahlian yang berbeda-beda dan passion yang berbeda-beda. Maka ada sebagian orang yang dia cocok di bidang A, ada yang cocok di bidang B, ada yang cocok di bidang C, dan seterusnya. Sehingga tidak ada manusia yang dia bisa hidup dan mampu untuk memenuhi seluruh kehidupannya. Maka dia butuh orang lain. Tidak mungkin ada orang yang beras dia usahakan sendiri, lauk dia usahakan sendiri, dicari sendiri. Kemudian baju nanti diusahakan sendiri. Dia panen kapas sendiri, lalu ditenun, akhirnya jadi benang, kemudian benangnya disusun jadi baju. Belum lagi kemudian kebutuhan spiritual, baik yang sifatnya pendidikan atau yang sifatnya pendidikan agama. Semua itu butuh untuk dikerjasamakan. Karena itulah bagian yang kedua lebih dominan dibandingkan bagian yang pertama. Cara mendapatkan hasil dan manfaat bumi dengan cara yang pertama dan cara yang kedua, yang paling dominan cara yang kedua. Karena cara yang pertama hampir tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia sendirian. Cara yang kedua ini yang paling banyak, dan itu adalah bermuamalah dengan orang lain. Dan jika kita mengambil hak orang lain tanpa transaksi yang dibenarkan, maka itu dilarang dalam syariat kita. Karena ini termasuk di antara memakan harta orang lain secara batil. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً أَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Baik, Anda yang sudah punya buku, silahkan siapkan stabilo. Tolong kasih highlight stabilo bagian illa antakuna tijaratan antara diminkum, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Ada sebagian orang yang mengatakan, kenapa kalian melarang kami mengambil, dan Allah Ta'ala mengizinkan orang untuk mengambil keuntungan dari transaksi yang dia lakukan. Dalilnya surat An-Nisa ayat 29 yang tadi kita bacakan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara radhim minkum. Janganlah kalian makan harta kalian dengan cara yang batil. Jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan. Berarti kalau kita melakukan perdagangan duit, lalu kita dapat untung, masuk dalam kategori yang diizinkan dalam ayat ini. Ini alasan sebagian penggiat riba. Sehingga menurut mereka, Yang penting kan antara dimingkum, saling ridho di antara kalian. Dan kita tidak ada paksaan, kita saling ridho. Nasabah ketika ngasih bunga, dia ridho. Kami mendapatkan bunga, juga kami ridho. Sehingga kami melakukan ini saling ridho. Kenapa kok dilarang? Baik. Dan ada salah satu da'i yang ada di Indonesia yang sangat terkenal, menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk itu. Ya, hukum asalnya kan yang penting saling ridho itu halal. Karena Allah katakan, illa antakuna tijaratan antara dimingkum. Kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Bisa kita kasih jawaban? Yang dikecualikan oleh Allah di sini adalah tijarah, perdagangan. Bukan akad riba. Kalau riba saling ridho, tidak masuk dalam kategori ayat ini. Yang Allah kecualikan adalah illa antakuna tijaratan antara dimingkum. Kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Dan riba itu bukan tijarah. Karena akad riba itu adalah akad irfak. Akad yang berawal dari utang piutang. Saya ulang, akad riba itu berawal dari akad utang piutang. Dan akad utang piutang itu uqudul irfak. Masuk dalam akad irfak. Akad irfak itu membantu orang yang membutuhkan. Bukan perdagangan. Karena perdagangan itu dilakukan saling menguntungkan. Sama-sama akad komersil. Penjual dapat untung, pembeli dapat untung. Pembeli dapat untung di mana? Dia bisa mendapatkan manfaat dari barang yang dia beli. Itu keuntungannya. Coba kalau ada orang misalnya butuh HP. Sementara satu kota gak ada yang jualan HP. Dia bingung, akhirnya dia cari di luar kota. Sampai dia usaha untuk melakukan safar agar bisa mendapatkan barang yang dia inginkan, menunjukkan ketika dia dapat barang itu adalah keuntungan bagi dia. Sehingga ketika dia dapat HP dengan harga misalnya 3 juta, dia bayar 3 juta. Penjual untung, dapat margin dia. Pembeli untung enggak? Untung. Kenapa? Dia mendapatkan barang yang dia inginkan. Sehingga yang dikecualikan oleh Allah di sini adalah tijarah, perdagangan, dan bukan transaksi riba. Dan Allah Ta'ala tegaskan di surat Al-Baqarah bahwa riba dan jual beli itu kontras, dua hal yang saling bertentangan. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka saling ridho di situ adalah saling ridho untuk transaksi tijarah. Transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa atau transaksi yang saling menguntungkan yang dilakukan saling ridho. Bukan transaksi riba yang saling ridho. Kalau transaksi riba yang saling ridho tidak masuk dalam cakupan ayat. Ini kesalahan sebagian orang yang mereka ingin membela riba namun menggunakan ayat yang tidak pada tempatnya. Selanjutnya, kita masuk dalam sub pembahasan tentang yang haram itu sedikit dan terbatas. Di samping syariat memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan transaksi, syariat juga memberikan batasan beberapa bentuk transaksi yang dilarang. Ya, silahkan kalian berkreasi untuk melakukan akad apapun. Yang penting kamu tinggalkan A, B, C, D. Kenapa ini yang ditinggalkan? Karena ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, seperti ya, di situ ada unsur kedzaliman. Atau yang kedua, di situ ada unsur gharar yang memicu terjadinya sengketa. Atau yang ketiga, ada transaksi riba yang itu dilarang dalam syariat kita. Sehingga syariat melarang karena ada unsur-unsur yang membahayakan bagi kehidupan manusia. Namun, karena keterbatasan logika manusia dan sifat tamak mereka terhadap harta, sehingga terkadang mereka tidak tahu bagian mana yang halal, tidak tahu bagian mana yang haram. Disitulah syariat menurunkan aturan. Riba itu kalau di logika, nanti jadinya seperti tadi. Yang penting kan saling ridho. Jadi gak jadi masalah. Itu karena keterbatasan logika manusia. Meskipun bisa jadi dia dianggap sebagai orang yang cerdas dari sisi ilmu dunia, seperti orang-orang kafir di dunia barat ya, yang mereka membawa transaksi riba dan mengajarkan transaksi riba kepada kaum muslimin yang ada di daerah timur, atau seperti yang dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi. Secara logika, sogok itu mungkin bagi sebagian orang hal yang biasa. Yang penting kan ikhlas, saling untung. Anda butuh, saya butuh. Anda sebagai vendor yang mau mengajukan proyek, Anda butuh agar proyek Anda diloloskan. Saya juga butuh ketika saya bisa mendapatkan sebagian uang dari Anda. Lalu kita transaksi. Transaksinya di bawah meja. Amplop yang isinya uang yang tebel dikasihkan ke saya. Anda butuh, saya butuh. Secara logika, enggak ada yang dirugikan di sini. Kenapa? Karena kita sama-sama butuh. Tapi itu dilarang dalam syariat. Dan akan memberikan pengaruh buruk yang besar di masyarakat ketika itu dibiarkan. Meskipun kadang pengaruh buruk yang besar ini tidak disadari oleh manusia. Di bagian inilah syariat memberikan aturan. Sebagai contoh misalnya di sini saya sebutkan, transaksi riba bagi sebagian masyarakat, riba bukan termasuk kezaliman selama dilakukan saling ridho. Anggapan ini berasal dari keterbatasan mereka dalam memahami definisi kezaliman. Padahal jika transaksi riba ini dibiarkan, akan timbul kerusakan yang sangat besar di masyarakat. Nah, untuk bisa menghalangi terjadinya situasi seperti itu, syariat memberikan aturan. Ini dilarang. Meskipun menurut kamu itu benar, meskipun menurut kamu itu sejalan dengan logika. Karena kalau ini dibiarkan, nanti efek sampingnya akan sangat buruk di tengah masyarakat. Demikian pula gharar. Di zaman sekarang banyak sekali dilestarikan gharar, seperti transaksi asuransi. Hampir semua properti di sekitar kita bisa dijadikan objek asuransi. Sampai kaki diasuransikan. Kakinya pemain bola. Sampai tangan diasuransikan. Sampai sepeda diasuransikan. Kadang di satu unit kendaraan itu tidak semuanya diasuransikan. Apa yang diasuransikan? Mesinnya saja diasuransikan. Jadi ada asuransi khusus mesin, ada asuransi khusus bannya, rodanya, ada asuransi khusus kacanya. Masya Allah. Jadi detail gitu ya, bagian ini diasuransikan, yang ini diasuransikan. Terutama yang di situ ada potensi terjadinya kecelakaan. Termasuk juga para pemain-pemain olahraga, pemain sepak bola, kakinya diasuransikan. Kenapa enggak kepalanya? Kadang tangannya yang diasuransikan. Sehingga kalau kecelakaannya terjadi bukan pada kaki, enggak bisa diklaim. Dan mereka menganggap ini hal yang biasa. Karena saling menguntungkan. Saya untung, Anda untung. Maka Allah Ta'ala menurunkan bimbingan untuk manusia, menjelaskan bagian mana yang harus dihindari, berikut batasan masing-masing. Namun dari sekian batasan yang diberikan oleh Allah, kita perlu memahami bahwa yang halal itu lebih dominan dibandingkan yang haram. Yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram. Karena hukum asal transaksi itu halal, kecuali yang diharamkan. Sehingga kita punya kaidah seperti ini ya. Hukum, kalau saya membuat kalimat seperti Islam terpadu, terdaftar misalnya 50 siswa. Dalam pertemuan yang pertama, semua siswa hadir kecuali 49. Berarti yang hadir cuma satu orang, satu anak. Kalimat ini salah atau benar? Terdaftar 50 siswa, semua siswa hadir kecuali 49. Secara bahasa kalimat ini tidak benar. Kenapa? Karena yang disebutkan setelah kecuali lebih banyak dibandingkan yang dikecualikan. Harusnya kalimatnya adalah tidak ada siswa yang hadir kecuali satu orang. Itu betul. Karena kalimat setelah kecuali seharusnya lebih sedikit dibandingkan yang dikecualikan. Sehingga kalau ada pernyataan, Hukum asal muamalah adalah halal, kecuali yang dilarang. Berarti yang dikecualikan itu lebih sedikit dibandingkan yang kata yang jatuh setelah kecuali lebih sedikit dibandingkan yang dikecualikan. Ada orang yang mengatakan, setelah saya ngaji, setelah saya belajar masalah muamalah, setelah saya mendengar kajian-kajian yang disampaikan oleh Ustadz Erwandi atau Ustadz Arifin Badri atau Ustadz Khalid Samhuti atau beberapa asatidah yang lainnya yang mereka membahas masalah fikih muamalah, kayaknya kok jadi serba terlarang. Yang ini tidak boleh, ini riba, ini ghoror, ini haram, ini dilarang, kamu resign sekarang. Kayaknya kok serba terlarang, jadinya kok serba nggak boleh. Bisa jadi komentar seperti ini muncul karena dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah karena saking banyaknya transaksi haram yang dia lakukan. Dia melakukan transaksi riba. Dia juga melakukan transaksi ghoror di asuransi. Asuransi A, asuransi B, asuransi C. Belum lagi sumber pendapatannya dari hasil yang haram. Misalnya dia bekerja di dunia yang terlarang. Apa misalnya? Dia seorang programmer, tapi mendapatkan klien dari lembaga-lembaga ribawi. Belum lagi ketika dia bermuamalah, dia kadang mengambil sebagian hak orang lain. Kadang dia sogok ketika dia mau menang tender. Saking banyaknya transaksi yang dia langgar, begitu dia mengenal bagian kebenaran dalam masalah muamalah, dia merasa kayaknya kok banyak yang dilarang. Yang ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Karena saking banyaknya transaksi yang dia langgar, seharusnya dia bersyukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan bimbingan kepadanya, dengan Allah pertemukan dia dengan kajian yang membahas masalah halal haram fikih muamalah. Coba kalau dia dibiarkan seperti ini sampai mati, berarti sampai dia meninggal dunia, dia belum punya kesempatan untuk mau bertobat terhadap harta haram yang dia dapatkan. Karena dia gak merasa bersalah, padahal dia telah melakukan setumpuk dosa-dosa yang dilarang dalam bermuamalah, mulai dari riba, ghoror, sogok. Mungkin dia juga menarik pajak yang enggak benar, transaksi yang dilarang. Dan yang kedua adalah su'udzon kepada syariat Allah Ta'ala. Sehingga ketika ada orang yang berkomentar, jadi orang muslim itu repot, apalagi kalau kita sudah mau belajar sunnah, belajar mengenal halal haram, nanti lebih repot. Banyak yang dilarang. Bisa jadi ini adalah su'udzon kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak yang diperbolehkan dibandingkan yang dilarang. Tayyib. Sehingga kita perlu meyakini bahwasanya syariat itu memberikan kelonggaran dalam masalah ini dan memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dan umat manusia. Sementara ketika ada orang yang merasa bahwasanya aturan syariat itu mempersulit, aturan syariat itu membuat kita jadi susah bergerak, ini mohon untuk dihindari semaksimal mungkin, karena bisa jadi itu su'udzon kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang poin Nabi SAW tidak menciptakan akad. Berawal dari pertanyaan begini, ada enggak akad yang sesuai sunnah? Pak Ustadz sebutkan satu contoh akad yang sesuai sunnah. Kalau misalnya kita disuruh untuk menyebutkan, sebutkan contoh sholat yang sesuai sunnah, kita bisa ceritakan. Sholat yang sesuai sunnah itu seperti ini. Sebelum sholat, apa yang harus dikerjakan? Ketika takbiratul ihram, cara takbiratul ihram yang benar kayak gimana? Kita bisa ceritakan. Kenapa? Ada banyak sekali dalil yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara sholat yang sesuai sunnah. Tapi kalau kemudian pertanyaannya kita ganti, seperti apa sih akad yang sesuai sunnah? Dalam arti, akad yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum ada Nabi, orang enggak tahu. Jawabannya, kita tidak menemukannya. Kalau ada orang yang mengatakan, ada akad yang sesuai sunnah. Apa itu? Akad utang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah utang. Berarti, kita boleh membuat kesimpulan. Dianjurkan bagi kaum muslimin untuk utang. Dalam rangka melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kesimpulan ini tidak kita terima. Gimana utang kok dianjurkan? Padahal utang itu sesuatu yang seharusnya dihindari. Ada akad yang sesuai sunnah. Apa itu? Akad berdagang. Akad mudoroba. Karena Nabi SAW pernah menjadi mudorib, sementara yang menjadi sahibul mal, pemodalnya adalah Khadijah. Sampai akhirnya mereka menikah. Kita juga tidak setuju dengan ini. Kenapa? Mudoroba itu bukan sunnah Nabi SAW. Mudoroba sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sehingga andaikan Nabi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kesimpulannya, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Sehingga silahkan melakukan kreasi akad apapun. Di sini saya sebutkan beberapa kasus muamalah di masa silam, di masa sahabat. Yang ini menjadi bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menciptakan akad dan tidak mengajarkan akad. Namun yang terjadi adalah beliau menjumpai akad dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya misalnya, yang pertama, Anda yang punya buku silakan buka halaman 8 tentang transaksi salam. Transaksi ini baru dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah. Karena di Mekah masyarakat tidak terbiasa dengan transaksi salam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Wan nasu yuslifuna fit tamri. Dalam riwayat yang lain fit tamri. Sementara masyarakat mereka melakukan transaksi salam untuk kurma. Dalam riwayat yang lain untuk buah-buahan. Untuk kurma untuk waktu selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Al-am wal amain wa thal au thalatha. Dalam waktu selama 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Maksudnya begini, transaksi salam itu kan nanti kita akan bahas jual beli di mana pembayaran dilakukan secara tunai sementara barangnya menyusul nanti. Nah, di masa silam, di masa sahabat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, orang itu melakukan transaksi kurma. Bayarnya sekarang, kurmanya tahun depan. Bahkan ada yang 2 tahun lagi, bahkan ada yang sampai 3 tahun. Dan itu baru dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Lalu bagaimana sikap beliau? Coba kita lihat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum." Siapa yang melakukan transaksi salam pada kurma, maka silakan dia lakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, sampai batas waktu yang jelas. Coba kita lihat, siapa yang menciptakan transaksi salam? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Kenapa? Transaksi itu sudah ada sebelum beliau datang di kota Madinah. Kemudian beliau ketika datang di kota Madinah, beliau jumpai transaksi itu di tengah masyarakat. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang menciptakan transaksi salam. Tayyib. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau hanya memberikan batasan agar transaksi salam ini terbebas dari gharar. Karena itu beliau sebutkan, silakan dilakukan tapi takarannya jelas, timbangannya jelas kalau memang ditimbang, dan batas waktunya harus jelas. Setahun, dua tahun, sekian bulan, silahkan. Tapi kalau membayarnya sekarang, barangnya kapan, Pak? Ya, gampang lah, pokoknya nanti selama Dajjal belum muncul, insya Allah saya kasih. Ini batasan gak jelas. Selama Dajjal belum muncul, insya Allah saya kasih. Subhanallah. Lah kapan? Ya wallahu a'lam. Gak boleh kayak gitu. Di Sleman ada daerah bagian lereng Merapi yang di situ banyak kebun salak. Orang melakukan transaksi salam. Pak, saya mau beli salak 1 kintal. Kapan diserahkan? Pas Merapi meletus. Karena erupsi Merapi itu memang ada ritmenya, katanya setiap 5 tahun sekali. Tapi gak jelas, kadang erupsi, kadang tidak. Nanti kalau erupsi Merapi, silahkan diantar. Karena kalau sudah terjadi erupsi, panen gagal, sehingga salak harganya mahal. Praktek ini gak boleh. Kenapa? Batas waktunya gak jelas. Sehingga bisa memicu terjadinya ghoror. Maka Nabi SAW kasih arahan agar tidak terjadi ghoror. Demikian pula, kasus yang lain adalah jual beli araya. Jual beli araya, di buku saya sebutkan, menukar kurma kering yang ada di tangan dengan kurma basah yang masih ada di tangkai di pohon. Dengan cara prediksi perkiraan. Dan ini jelas riba karena pasti ada selisih, yaitu selisih kuantitas. Sebelum Islam datang, di kota Madinah, transaksi ini biasa dilakukan oleh masyarakat. Ketika Nabi SAW datang, beliau memberikan rukhsah keringanan, boleh namun maksimal untuk di bawah 5 wasak. Dan 1 wasak adalah 60 sok. 5 wasak berarti 300 sok. 300 sok itu kurang lebih 7,5 kintal. Sehingga untuk transaksi araya yang itu diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinyatakan oleh Abu Hurairah, rakhasa fi bai'il araya bi kharsiha fi maduna khamsati ausukin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk transaksi araya dengan cara ditakar atau dengan cara diprediksi selama dia di bawah 5 wasak. Hadisnya muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Jawabannya boleh. Untuk transaksi atau transaksi araya hukumnya boleh, tapi di bawah 5 wasak. Siapa yang menciptakan transaksi araya? Bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sahabat sudah melakukan itu atau masyarakat sudah melakukan itu sebelum beliau datang ke kota Madinah. Jadi ceritanya begini. Kurma itu bisa disimpan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, ketika dia dalam kondisi kering. Ketika dia dalam kondisi kering, ada orang yang pingin kurma basah, rutab. Dan rutab itu biasanya dijadikan sebagai lalapan untuk mereka yang baru saja makan daging, terutama daging yang amis, yaitu daging unta. Sehingga ketika orang misalnya butuh rutab, sementara dia nggak punya dinar atau dirham, yang bisa dia lakukan adalah menukar kurma kering dengan kurma basah. Dan kita punya kaidah kurma dengan kurma itu sebagaimana gandum dengan gandum, sebagaimana beras dengan beras, dia harus sama kuantitas dan dilakukan dari tangan ke tangan agar tidak terjadi riba fadl dan riba nasiah. Kering ditukar dengan basah. Basah ini kalau kering susut, sehingga ketika ini dijadikan atau dilakukan pertukaran, maka kuantitasnya pasti tidak sama. Dan itu bisa menyebabkan terjadinya riba fadl. Tapi diizinkan oleh Nabi SAW, dikasih rukhsah. Kenapa? Masyarakat ketika itu sangat membutuhkan transaksi ini. Sebab kalau semuanya sama kuantitas persis, tidak mungkin dia bisa makan rutab. Maka dikasih keringanan oleh Nabi SAW. Orang datang ke kebun kurma, Pak, saya mau beli rutab itu. saya bayar pakai kurma kering. Satu mud, dikasihkanlah kurma kering satu mud, diambil satu tandan. Itu boleh. Meskipun secara takaran, ini bisa jadi akan berbeda. Dalam rangka untuk memberikan keringanan bagi masyarakat. Intinya di posisi ini, Nabi SAW hanya menjelaskan tentang aturannya, tapi beliau tidak menciptakan akadnya. Karena itulah, tidak ada, sekali lagi, tidak ada istilah akad yang sesuai sunnah. Dalam arti, orang ketika melakukan transaksi, tidak disyaratkan, dia harus tahu nama transaksinya. Sehingga misalnya, si A melakukan akad dengan si B. Banyak orang yang gak tahu apa nama akad ini. Contohnya, Anda daftar umroh. Daftar ke sebuah travel. Pak, saya mau ikut umroh. Kapan berangkat yang paling cepat? Insya Allah besok Desember. Kami ada keberangkatan di tanggal 30 Desember. Harganya sekian. Rinciannya sudah ada, ya, Anda dikasih brosur. Ada harga, ada hotel, ada pesawat, kemudian itinerary perjalanan, termasuk juga berapa lama Anda akan di sana. Harga sekian. Baik, ini DP-nya berapa? Kalau mau daftar, DP-nya 50%. Anda langsung bayar 50%. Pertanyaannya, akad apa yang dilakukan? Wah, saya nggak tahu namanya, Pak. Yang jelas pokoknya saya mau berangkat umroh. Lo, Anda kan melakukan akad sebelum berangkat umroh. Iya, betul. Tapi akad apa yang Anda lakukan? Nggak tahu saya. Sah nggak akad seperti ini? Nanti jangan-jangan akad Anda tidak sesuai sunnah. Karena tidak tahu namanya. Bukan syarat sebuah akad harus tahu nama. Dan bukan syarat harus sesuai sunnah. Karena Nabi SAW tidak menciptakan akad. Yang penting ketika Anda melakukan akad, Anda yakin tidak ada unsur pelanggaran, tidak ada riba, tidak ada gharar di sana, maka Anda sah melakukan akad ini. Karena itu di bagian bawahnya saya sebutkan kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam, yang penting tidak melanggar. Kata Syekhul Islam, fa innal muslimina idza ta'aqadu bainahum uqudan lam yakunu ya'lamuna tahrimaha wala tahlilaha fa innal fuqaha jami'an fi ma'lamuhu yusahihunaha. Di halaman 11 kami kutip, kaum muslimin ketika mereka melakukan akad, mereka tidak tahu apakah itu halal atau haram, dan para ulama semuanya menurut yang saya tahu menilai sah transaksi ini dengan syarat idza lam yata'aqadu tahrimaha, selama mereka tidak melakukan transaksi yang haram. Meskipun orang yang melakukan akad, ketika dia diperbolehkan untuk berakad, dia tidak tahu sisi kehalalannya, baik dengan ijtihad maupun dengan mengikuti ulama. Maksud beliau seperti ini. Ada banyak sekali transaksi di masyarakat yang mereka itu tidak punya latar belakang fikih muamalah sama sekali. Anda coba datang ke pasar, ya. Ada penjual getuk, penjual cenil, penjual cilok, penjual sayur-sayuran. Anda lakukan akad jual beli. Ketika mereka ditanya, wahai bapak penjual, Anda sudah berdagang di sini berapa tahun? Wah, sejak lulus SMA di pasar ini, sampai dia punya anak, bahkan sampai punya cucu, puluhan tahun. Baik, sudah jual beli selama puluhan tahun. Sebutkan rukun jual beli. Mereka gak pernah punya pikiran kayak gitu. Gak ngerti mereka. Sebutkan rukun jual beli, gak ngerti mereka. Syarat jual beli, gak ngerti juga. Anda melakukan jual beli dengan orang ini sah atau tidak? Yang penting sama-sama yakin tidak ada transaksi yang haram di situ, hukumnya sah. Itu yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Karena kalau syarat dalam jual beli, orang itu harus tahu bagian mana rukunnya, bagian mana syaratnya, maka orang tidak bisa bertransaksi. Anda ketika datang ke pasar bingung, ini pedagang mana yang sudah pernah ikut workshop muamalah? Pedagang mana yang sudah pernah ikut kajian fikih muamalah? atau yang sudah pernah ngaji tentang masalah muamalah, tidak ketemu, Pak. Susah. Dan kita tidak mungkin membuat pasar yang seperti itu. Banyak pedagang yang mereka sama sekali tidak punya perhatian tentang masalah belajar fikih muamalahnya. Ya, meskipun kita tidak sedang berbicara kondisi ideal. Ini kondisi yang tidak ideal. Namun kita berbicara praktek real di masyarakat. Halal enggak kalau kita beli di situ? Padahal mereka enggak ngerti sama sekali tentang bagaimana cara jual beli yang syar'i. Jawabannya halal. Beda dengan sholat. Kalau sholat, orang enggak ngerti, bisa jadi dia melakukan pelanggaran sementara dia enggak tahu. Bapak tadi sholat apa? Enggak tahu, Mas, pokoknya saya ikut-ikutan saja. Loh, Bapak tadi kan sholat duhur. Tapi saya enggak ngerti kalau itu sholat duhur. Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Dia enggak punya niat. Karena dia enggak tahu nama. Dan tidak tahu apa yang dia kerjakan. Pokoknya ikut saja. Dia enggak sah sholatnya. Karena tidak punya niat sholat duhur. Beda dengan muamalah. Karena itulah, banyak di antara kita yang melakukan transaksi sementara kita tidak tahu namanya. Walhamdulillah, kata Syekhul Islam, ulama sepakat halal. Selama Anda yakin, Anda tidak melakukan transaksi yang haram. Contoh praktek tadi ya, Anda daftar umroh. Sudah lama ngaji, saya cari umroh yang sesuai sunnah. Dilakukanlah transaksi seperti yang tadi kita sampaikan. Itu namanya akad apa? Tidak tahu. Kalau dalam kajian fikih muamalah itu disebut dengan ijarah mausuf fi dhimmah. Wah, gimana, Pak? Ijarah mausuf fi dhimmah. Kok yo angel ya dihafalkan? Ya, karena istilahnya tidak ma'ruf di zaman kita. Tidak ma'ruf bagi masyarakat kita. Namun, kalaupun kita tidak tahu, itu tidak menyebabkan transaksi kita menjadi terlarang. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah selesai membahas bagian yang pertama dari buku ini, yaitu bab yang menjelaskan perbedaan antara ibadah dengan muamalah. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bab mengenal akad. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan di line telepon 0812-2444-3344. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, Bapak sudah terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, Bapak. Ustaz mau nanya, ini ada marketplace baru. Halo, Ustaz. Silahkan. Nah, ada marketplace baru nih, Ustaz. Jadi skemanya, kita sebagai anggota membeli barang di marketplace tersebut seharga misalnya Rp500.000. Nah, jadi tatkala kita sudah terdaftar sebagai anggota, kemudian setiap pembelian itu kita dapat cashback, Ustaz. Setiap pembelian dapat cashback. Nah, cashback. Terus kalau seandainya kita menyebarkan link referral kita mencari downline baru, kemudian setiap downline tersebut, dari downline tersebut kita mendapatkan mendapatkan fee lagi, Ustaz. Dapat fee. Dan kemudian seandainya downline tersebut belanja, kita dapat fee lagi. Jadi kalau downline cari downline, kita dapat fee lagi, Ustaz. Itu sampai dengan tidak terhingga di bawahnya. Itu gimana hukumnya, Ustaz, ya? Apakah ketika menjadi anggota harus bayar? Gimana, Ustaz? Ketika daftar jadi anggota gratis atau berbayar? Pada saat menjadi anggota kita diwajibkan untuk belanja, Ustaz. Belanja saja, ya? Belanja saja. Tidak bayar? Tidak bayar. Jadi kalau sudah belanja misalnya Rp500.000, kita otomatis terdaftar sebagai anggota. Ada belanja minimal? Belanja minimal kalau nggak salah sekitar Rp750.000, Ustaz. Harganya normal atau tidak, Pak? Normal, Ustaz. Harganya normal, ya? Iya. Baik. Terima kasih, jazakallahu khairan. Wajazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tayyib. Tentang bisnis model memberikan link referral ya. Nanti Anda mereferensikan ke orang lain, kemudian orang lain ikut gabung di situ, Anda dapat fee karena dia jadi downline. Lalu dia mereferensikan ke orang lain, Anda dapat fee lagi dan begitu seterusnya. Berarti ada skema berjenjang. Sehingga siapa yang mendapatkan referral yang pertama, dia nanti bisa punya banyak cabang. Jadilah skema Ponzi. Sebenarnya skema Ponzi seperti ini tidak dilarang secara prinsip. Karena manusia boleh melakukan transaksi apapun dalam muamalah sesuai yang dia kehendaki selama tidak mengandung sisi larangan. Sehingga sah-sah saja orang ngasih fee, terserah ngasih fee. Terus kenapa skema Ponzi itu dipermasalahkan? Yang menjadi masalah dalam dunia MLM bukan skema Ponzi-nya. Tapi yang jadi masalah adalah goror pada transaksi pendaftarannya. Maksud saya begini. Ketika orang mendaftar sebagai member di MLM, dia dipastikan akan diminta untuk bayar. Entah 200 ribu atau 300 ribu. Lalu dari nilai yang dia bayarkan ini 300 ribu, yang diambil, yang kembali, yang manfaatnya kembali kepada member itu cuma mungkin 50 ribu. Dia dikasih apa misalnya starter kit, buku-buku marketing, atau produk tertentu, yang itu total nilainya cuma 50 ribu. Yang 50 ribu masuk ke perusahaan, yang 200 ribu dibagi sebagai fee jika dia dapat downline. Sehingga nanti terkumpullah 200 ribu dalam jumlah yang banyak, itu yang dipakai untuk fee-fee atasnya. Akibatnya apa? Konsumen yang terakhir di posisi bottom grassroot, yang dia berada di posisi yang terakhir, sudah gak bisa lagi cari downline, maka orang ini jadi korban. Kenapa? Saya sudah bayar 300 ribu, tapi saya gak dapat downline sama sekali. Sehingga dia rugi di 250 ribu, karena dia bayar 300, manfaat yang dia dapatkan cuma 50. Disitulah terjadi goror. Begitu dia bayar 300 ribu, ini untung-untungan lah ya. Kalau kamu dapat pasar, kamu untung. Kalau kamu gak dapat pasar, rugi 250. Siap. Akhirnya dia ikut. Begitu dia ikut, kalau pasarnya sudah sangat besar, dia di posisi paling bawah, susah dia nyari. Sehingga yang untung atas-atasnya. Makanya sebagian ahli ekonomi mengatakan bahwa dalam skema Ponzi itu yang dapat manfaat paling tidak lebih dari 3%-nya. Yang atas-atasnya. Sisanya itu mereka pejuang-pejuang untuk memberikan keuntungan bagi atasnya. Namun kalau skema ini gratis, silakan kamu pasarkan. Nanti kamu kalau dapat konsumen, kamu saya kasih fee. Kalau konsumen kamu memasarkan, kamu nanti dapat fee juga. Dengan Dasu di Bekasi, mau tanya. Silakan. Terkait sewa mobil, Ustaz. Jadi anak sewa mau apa? Menyewakan mobil ke satu perusahaan, di mana apa kesepakatannya sekali apa sehari itu 200 ribu. Tapi ketika itu ada apa kejadian ketika dipakai sama perusahaan accident gitu kan. Apa namanya sampai rusak mobilnya. Saat itu sih saya punya pemikirannya karena kita sudah dibayar apa namanya sewanya. Itu mungkin apa namanya jadi resiko saya ya sebagai apa yang menyediakan mobil. Tapi dari pihak perusahaan itu ada upaya misalkan itu karena dipakai operasional perusahaan dan kejadiannya pada saat dipakai untuk kerja dan setiap perusahaan ingin mengganti untuk perbaikan mobilnya itu bagaimana hukumnya? Baik, cukup Bapak? Cukup Pak, syukur. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyip, saya mohon izin untuk menyelesaikan pertanyaan yang pertama tadi ya tentang marketplace dengan sistem baru. Kalau MLM itu berbayar, maka gorornya adalah di ketidakjelasan apakah saya membayar ini nanti akan mendapatkan keuntungan ataukah tidak. Dan kebanyakan dapat rugi. Kenapa? Ketika saya di posisi sebagai downline, saya nggak bisa cari upline, saya tidak bisa cari downline lagi, sehingga saya tidak bisa menjadi upline. Akibatnya, uang yang saya bayarkan hangus. Saya nggak dapat manfaat setelah saya membayar. Nah, kembali ke marketplace tadi. Di situ disyaratkan harus belanja 750 ribu minimal. Belanja 750 ribu untuk bisa jadi member. Apakah itu sesuai dengan kebutuhan Anda? Sehingga kalau misalnya, ya pokoknya dipaksakan saja. Yang penting kamu bisa belanja 750 ribu. Berarti membayar 750 ribu itu niat awalnya, tujuan dasarnya bukan untuk belanja, bukan untuk mendapatkan barang yang ada di sana, tapi tujuannya adalah biar nanti bisa dapat downline. Biar bisa jadi member, kemudian nanti bisa dapat downline. Cara ini wallahu ta'ala alam, bisa ada unsur ghorornya, yaitu dari sisi resiko di angka 750 ribu, sementara dia memaksakan diri untuk belanja. Karena itulah, kalau boleh disarankan, bolehlah ada syarat untuk bisa jadi member harus belanja, tapi jangan senilai sebesar ini. Karena untuk belanja sekali 750 ribu, bagi sebagian orang mungkin sesuai. Tapi untuk secara umum, tidak semua orang bisa nyari barang di tempat Anda, di marketplace itu, dengan total nilai 750. Kecuali harus memaksakan diri. Akhirnya dia beli sesuatu yang tidak dia butuhkan. Dan ada kaidah yang mengatakan, Al-Qusud fil-Uqud Mu'tabar. Tujuan dalam akad itu diperhitungkan. Sehingga kalau tujuannya memang bukan untuk belanja, tapi yang ngejar biar bisa jadi member, agar nanti bisa mendapatkan downline, wallahu ta'ala alam, ketika dia sudah belanja 750, sementara dia nggak dapat member, bisa jadi dia merasa rugi, di saat itulah ada sisi ghoror dari nilai 750 yang dia bayarkan, ada ketidakjelasan apakah itu menguntungkan atau tidak. Wallahu a'lam. Sehingga kita sarankan sebaiknya dihindari. Kemudian untuk masalah Anda menyewakan mobil, sementara pihak penyewa mengalami kecelakaan sehingga mobil itu rusak, siapa yang bertanggung jawab? Ada dua istilah ya. Dalam masalah ini ada yadul amanah, ada yadud domanah. Yadul amanah itu, jika terjadi resiko di luar keteledoran orang yang membawa harta, maka dia tidak bertanggung jawab. Tapi kalau resiko itu karena keteledoran orang yang membawa harta, maka dia bertanggung jawab. Itu namanya yadul amanah. Contohnya, akad mudharabah. Saya sebagai pengelola, Anda sebagai pemodal. Anda ngasih saya uang 10 juta sebagai modal. Lalu modal 10 juta ini saya gunakan untuk usaha. Ternyata usaha itu beresiko sehingga gagal. Maka apakah saya berkewajiban untuk mengembalikan 10 juta? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena saya di posisi sebagai pemegang yadul amanah. Orang yang mendapatkan amanah untuk mengelola dana 10 juta tadi. Kalau terjadi kegagalan di luar keteledoran saya tidak menanggung resiko. Tapi kalau saya teledor, saya wajib menanggung resiko. Yang kedua adalah yadud domanah. Yadud domanah itu jika terjadi resiko, baik teledor maupun tidak teledor, wajib ganti. Contohnya akad utang. Saya utang 10 juta, lalu saya bawa pulang. Sampai di rumah dicuri orang. Maka saya wajib untuk ganti 10 juta. Meskipun pencurian itu terjadi di luar keteledoran saya. Kenapa? Karena posisi saya adalah yadud domanah. Baik, sekarang untuk akad sewa, penyewa itu yadul domana ataukah yadul amana? Jawabannya, penyewa adalah yadul ad-domana. Sehingga kerusakan apapun yang terjadi pada objek, maka yang menanggung resiko terhadap objek adalah penyewa. Karena itu, penyewa jika mobil mengalami kecelakaan, maka pihak penyewa yang ganti. Sehingga insya Allah apa yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah benar. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat pertanyaan melalui WA. Dari Malun di Sleman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengontrakan rumah kepada non muslim? Kekhawatiran kami adalah rumah tersebut digunakan untuk beribadah dan kegiatan yang melanggar syariah. Pertanyaan kedua, Ustaz, apakah uang investasi penyertaan modal usaha harus kita zakati juga atau bagi hasilnya saja? Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Bolehkah mengontrakkan rumah kepada non-muslim? Jawabannya, ini masalah muamalah sehingga hukum asalnya boleh. Karena itu, ketika dilakukan akad sewa-menyewa, maka Anda tidak harus memilih bahasanya konsumennya harus seorang muslim. Sebagaimana para sahabat melakukan transaksi muamalah dengan orang Yahudi. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana jika rumah itu nantinya akan dipakai untuk rumah ibadah? Nah, Anda perlu kasih batasan, syarat. Ini mohon maaf, saya boleh mengontrakkan rumah saya, tapi saya minta syarat ya. Tidak boleh memasukkan anjing ke dalam rumah misalnya. Anda kasih syarat, anjing tidak boleh masuk rumah. Sehingga kalau dia punya anjing, maksimal dia akan taruh di luar. Atau yang kedua, mohon untuk tidak dipakai kegiatan ibadah. Sehingga dia tidak bisa menjadikan rumah itu untuk mengundang banyak kawan-kawannya seagama dengan dia untuk melakukan kegiatan ibadah. Dengan syarat seperti ini, maka Anda terlepas dari tanggung jawab jika dia melanggar dari sisi syariat. Dan Anda punya hak untuk memaksa dia jika dia melakukan pelanggaran. Misalnya, jika bapak melakukan pelanggaran, maka kami mohon maaf akan meminta bapak untuk meninggalkan tempat ini, dan pembayaran yang sudah dibayarkan akan kami potong atau dengan kesepakatan yang lain. Kalau dia setuju, silakan dilanjutkan. Jika Anda merasa khawatir itu akan dipakai untuk kegiatan ibadah. Ada sebagian ulama yang dulu mereka punya rumah dan beliau tidak mau mengkontrakkan kepada muslim. Yang dicari justru konsumen non-muslim. Ketika ditanya, kenapa kok yang dicari malah konsumen non-muslim? Jawaban beliau, saya enggak enak kalau nagih kepada muslim. Sehingga kalau yang ngontrak ini seorang muslim, terus saya nagih minta dia untuk membayar, itu rasanya enggak nyaman. Karena dia enggak mau menekan sesama muslim. Tapi kalau non-muslim, saya bisa tekan dia. Dia enggak bayar bulan ini, saya bisa paksa dia, bisa ancam dia untuk keluar. Ini menunjukkan bahasanya transaksi dengan non-muslim dalam akad sewa hukumnya boleh, dan bisa dikasih batasan-batasan tertentu yang menghalangi dia untuk bebas melakukan kegiatan maksiat. Wallahu a'lam. Kemudian untuk uang investasi, apakah dizakati? Jawabannya, uang investasi dizakati jika dia berbentuk persediaan. Karena itu dilihat dari perusahaan tempat Anda investasi. Jika perusahaannya adalah perusahaan retail, misalnya Anda investasi 100 juta ke perusahaan retail, lalu diwujudkan dalam bentuk persediaan, maka investasi Anda harus dizakati. Tapi kalau perusahaannya adalah perusahaan jasa, misalnya rental mobil, lalu Anda invest di situ, berarti dana Anda diwujudkan dalam bentuk aset yang dia tidak dijual, maka tidak perlu dizakati nilai investasinya, tapi yang dizakati adalah bagi hasilnya. Sehingga di sini intinya kembali kepada diwujudkan dalam bentuk apakah dana investasi ini, apakah diwujudkan dalam bentuk barang yang dijual ataukah diwujudkan dalam bentuk aset yang tidak dijual. kembali kepada aturan tentang zakat mal. Wallahu a'lam. Tayyib. Sambil menunggu penelpon berikutnya, kita angkat pertanyaan melalui ya. Dari Budi Haryanto di Kampung Pulang Pisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum jual beli? Ada dua harga. Contoh, kalau beli banyak sekian, tapi kalau beli ecer sekian harganya. Baik. Bagaimana hukum jual beli dua harga? Di buku ini juga saya bahas tentang masalah hukum jual beli dua harga dan makna jual beli dua harga. Kesimpulannya, yang dimaksud jual beli dua harga, yang dilarang adalah jual beli yang harganya enggak jelas. Tapi kalau harganya jelas, boleh. Sehingga kalau dalam kasus tadi, kalau beli ecer harga sekian, kalau beli dalam partai besar harganya sekian, ada perbedaan. Perbedaan di situ adalah perbedaan ketika proses penawaran. Tapi ketika deal transaksi, Anda memilih salah satu harga, berarti di situ harganya jelas dan itu tidak masuk dalam larangan dua jual beli dalam satu jual beli atau jual beli dua harga. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau Waalaikumsalam. Tanya. Karena saya download aplikasi untuk jual pulsa. Semacam pulsa, data internet dan lain-lain gitu Ustaz. Nah, di aplikasi ini saya itu ada pilihan untuk daftar jadi member platinum dengan minimal deposit tertentu. Nah, selain itu juga ada downline. Downline itu ada marginnya, bisa minimal Rp25 per transaksi. Nah, nanti saya kurang tahu pembagiannya gimana, tapi setiap bulan saya itu dapat semacam cashback masuk ke saldo dari yang punya aplikasi. Nah, gitu Ustaz. Apakah ini dibolehkan gitu Ustaz? Baik. Cukup Bapak? Cukup insya Allah ya. Baik. Anda download aplikasi untuk jualan pulsa, lalu ada tawaran bisa menjadi member platinum dengan deposit nilai tertentu. Selama deposit nilai tertentu ini memang dibutuhkan, insya Allah tidak masalah. Dalam arti begini, kamu kalau ingin dapat untung lebih, kamu harus jadi distributor. Nah, untuk jadi distributor itu harus belanja banyak. Dan memang belanja banyak itu tujuannya untuk dijual ulang, karena dia distributor. Berarti dia belanja banyak itu kan bukan untuk kepentingan pribadi. Lain dengan marketplace tadi ya, dia harus belanja Rp750.000. Terlepas apakah Anda itu distributor, ataukah Anda itu konsumen, atau apa, terserah. Yang penting pokoknya belanja Rp750.000. Nah, umumnya masyarakat kan konsumen, distributor itu terbatas. Dan kayaknya tidak mungkin di marketplace jadi distributor, kecuali memang dia punya apa, dagangan sebelumnya lalu dia kulak di marketplace. Tapi kalau yang sifatnya apa, distributor pulsa, berarti memang dia siap, saya berdagang di sini, saya beli banyak nanti akan saya jual semuanya, dan barang yang dia beli ini wajib dizakati. Pulsa yang dibeli yang itu merupakan barang dagangan, dia masuk dalam urudut tijarah, barang dagangan yang wajib dizakati. Tapi kalau saya belanja di marketplace Rp750.000, bahkan saya tambahkan 10 kali lipatnya jadi 7,5 juta, saya dapat banyak barang, tapi untuk kepentingan pribadi saya tidak wajib zakat. Nah, itu bedanya. Karena itu deposit dalam jumlah banyak ini maksudnya adalah Anda kulaan dalam jumlah banyak, biar Anda bisa menjadi distributor atau member platinum yang nanti ketika Anda jual ke bawah Anda bisa mendapatkan margin tertentu dari downline per transaksi. Insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat satu pertanyaan melalui WA. Dari pemirsa AMB Official. Ustadz, saya seorang tenaga kesehatan. Kemudian ada perusahaan meminta ijazah serta surat kompetensi kepada saya sebagai penanggung jawab untuk memperpanjang masa operasionalnya. Tetapi saya tidak terlibat bekerja atau mengawasi di tempat tersebut, hanya menandatangani dokumen. Kemudian perusahaan memberi imbalan. Apakah uang tersebut halal atau haram? Anda tanda tangan kan berarti tanggung jawab. Bertanggung jawab dari sisi memastikan bahwa pihak yang Anda berikan rekomendasi memang sesuai. Nah, untuk bisa memberikan rekomendasi, Anda butuh penilaian. Penilaian tidak harus melihat langsung. Bisa enggak Anda mendapatkan penilaian berdasarkan misalnya masukan dari yang lain? Kalau itu bisa Anda lakukan dan Anda yakin ini berhak, lalu Anda kasih rekomendasi, kemudian Anda mendapatkan fee dari perusahaan tempat Anda bekerja, insya Allah halal. Tapi kalau Anda tidak punya data sama sekali untuk memberikan penilaian, lalu Anda kasih penilaian, ya ini tidak pada tempatnya. Intinya, apakah ini sudah layak untuk dikasih rekomendasi ataukah tidak? Jika Anda yakin sudah layak dan Anda bekerja di bagian itu nanti dapat fee, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan lagi melalui telepon, silahkan dengan siapa di mana? Ya, assalamualaikum Ustaz dari. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, jadi kemarin satu bulan yang lalu ada teman keminta dibelikan material bangunan Ustaz. Terus dia ngasih daftar belanjaan material. Karena kemarin saya juga belum tahu harga di toko bangunannya, jadi saya bilang ini nanti saya toko bangunan dengan membawa daftar yang sudah dia mau beli itu. Lalu sampai di toko bangunan, kami beli barang. Nah, karena ada sebagian yang jumlahnya banyak seperti semen dan cat itu, Ustaz, jadi itu dikirim langsung dari toko bangunan itu ke rumah teman. Dan yang kecil-kecil yang bisa kami bawa itu kami bawa. Dan transaksinya masih di toko bangunan itu saya serahkan barangnya yang kecil-kecil. Cuman yang jumlah besarnya itu dari toko bangunan tadi langsung ke rumah teman itu. Nah, lalu si teman tadi minta tempo 2-3 bulan pembayaran. Di tengah jalan ini sekarang saya hitung kan keuntungan dari harga beli yang kemarin 20-30%. Lalu si teman minta penawaran. Akhirnya, okay, saya setuju minta dikurangin jadi 15% per itemnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah transaksi kemarin yang sebagian barang itu dikirim langsung dari toko bangunan itu sah? Lalu, mengenai harganya, karena belum ada kesepakatan harga, hanya ada margin, supaya itu juga boleh dibolehkan, Ustaz. Nah, itu saja. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa persyaratan jual beli yang nampaknya tidak dilibatkan di transaksi yang Anda sebutkan tadi, yaitu harus menerima terlebih dahulu barang tersebut dan membawa ke tempat Anda. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Umar pernah di pasar, beliau membeli minyak, entah minyak samin atau minyak zaitun. Lalu setelah akad selesai, Ibnu Umar membayar. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mendekati Ibnu Umar dan dia menawarkan harga yang lebih. Boleh enggak saya beli minyak kamu? Harganya sekian. Dia ngasih keuntungan. Masih di tempat yang sama dengan penjualnya. Ya. Sehingga di situ ada kerumunan banyak orang, ada Ibnu Umar, ada penjual. Kemudian Ibnu Umar beli dari penjual ini. Setelah selesai transaksi, ada orang ketiga mendekat ke Ibnu Umar terus membisiki, "Saya beli minyak kamu harga sekian, mau enggak? Saya butuh." Dia ngasih keuntungan yang lebih. Kata Ibnu Umar, ketika kami hendak deal-dealan, saya mau salaman, tiba-tiba ada orang yang narik di belakang. Saya toleh, ternyata dia Zaid bin Thabit. Lalu Zaid mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuba as-sil'ah haitsu tub antuba as-sil'ah haitsu tubta hatta tahuza fi rihalikum au kama qala Zaid au kama qala radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual barang di tempat dia membelinya sampai dia pindahkan ke tempatnya sendiri. Sehingga ketika dia jual barang itu di toko tempat dia membeli dan kulaan barang itu, ini melanggar hadis yang tadi kita sebutkan. Karena itulah para ulama mensyaratkan kalau mau bertransaksi yang kedua, berarti barang itu disisihkan dulu, ditaruh di luar toko, misalnya di seberang jalan. Kalaupun misalnya menggunakan armada toko, ya armadanya suruh keluar dulu, lalu parkir dulu di seberang jalan. Nah, setelah berada di seberang jalan, berarti Anda sudah terpisah dengan posisi toko. Selanjutnya silakan lakukan transaksi, ada margin dan kesepakatan dan seterusnya sesuai dengan apa yang Anda sepakati dengan konsumen Anda. Dari sini baru diperbolehkan. Tapi kalau itu dilakukan di toko, ya melanggar hadis seperti yang tadi kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.